Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kita salat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalamnya merapatkan shaf dalam salat berjamaah. Nah, sahabat Risalah yang dirahmati Allah, cerita pendek berikut ini akan membahas tentang pentingnya merapatkan shaf dalam barisan salat kita. Selamat mendengarkan. Ustadz Umar tampak sudah bersiap memimpin salat berjamaah. Sebelum salat dimulai, Ustadz Umar pun memerintahkan untuk merapatkan shaf barisan salat tersebut. Sawu shufufakum fa inna taswiyatas shufufi min tamamis shalah. Maaf Mas, kakinya tolong dirapatkan sedikit. Iya. Sedikit lagi Mas, kurang rapat. Apain sih deket-deket, enggak enak tahu. Lebih rapat lagi Mas bisa? Aduh, salat macam apa sih ini? Deket-deket lagi. Kuinjak aja sekalian. Aduh. Astaghfirullahalazim. Ada apa sih ini? Anu Pak Ustadz, Mas ini injak kaki saya. Sudah. Bentar lagi kita sholat nih. Jangan bercanda. Ayo kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seusai sholat, Ustadz Umar pun mendekati makmum yang tidak merapatkan sholatnya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Maaf Mas kalau tidak mengganggu. Boleh kita ngobrol sebentar? Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya mohon maaf nih Mas, bukannya ingin mengajari atau menjadi guru, tapi sesama umat Islam kita wajib saling mengingatkan. Bukan begitu Mas? Oh jelas Pak Ustadz. Kalau boleh langsung aja deh ke pokok permasalahannya. Saya harus kembali bekerja nih. Gini Mas, tadi saya lihat Mas kurang merapatkan barisan dalam sholat. Sedangkan itu termasuk yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat berjamaah. Oh jadi itu permasalahannya. Gini aja deh Ustadz. Kita kan disuruh khusyuk nih dalam sholat. Nah, dan menurut saya, rapat seperti itu malah buat gak leluasa dalam sholat. Dan akhirnya, ya gak bisa khusus sholatnya. Iya Mas, betul. Tapi... Gini aja Pak Ustadz. Waktu saya sepertinya udah habis nih. Dan saya harus segera masuk ke kantor. Terima kasih atas masukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada kesempatan yang lain, Badu sholat berjamaah di masjid kantornya. Tiba-tiba salah seorang sahabatnya, Dani, datang dan berdiri di dekatnya dengan merapatkan tumitnya dengan tumit Badu. Seusainya sholat, Badu bertanya kepada Dani. Dan, Kenapa sih cara sholatmu seperti itu? Pakai cara rapat-rapat segala. Emang gak boleh aku berdekatan dengan kamu? Bukan gitu maksudku. Perbuatanmu itu loh. Buat sholatku tidak khusyuk. Terlalu deket. Sampai bernafas pun sulit loh Dan. Kamu harusnya lebih terbuka dong. Terbuka gimana maksudnya? Ya jangan langsung mengklaim itu salah. Tanya dulu apa yang jadi alasannya. Mengapa sih kita harus rapat-rapat dalam sholat? Bukan rapat-rapat doh, tapi merapatkan barisan. Beda loh. Nah, ini merupakan anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat." Artinya, kita harus mengikuti tata cara sholat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Nah, salah satunya yaitu merapatkan barisan dalam sholat. Kemudian, mengapa kita dianjurkan merapatkan barisan? Sebab hal tersebut mencegah setan masuk dalam barisan sholat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rapatkanlah sop-sop kalian, saling berdekatanlah dan luruskanlah dengan leher-leher kalian. karena demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya aku melihat setan masuk dari celah-celah sob kalian, seakan-akan dia adalah kambing kecil. Hadis riwayat Abu Dawud. Gitu. Oh gitu ya. Aku jadi ingat sekarang kenapa aku ditegur oleh imam masjid karena aku tidak mau merapatkan barisan. Berarti merapatkan barisan itu sangat penting ya Dan? Oh jelas penting. Sangat penting sekali. Loh, duh, kok bengong? Kamu sakit? Enggak, aku jadi merasa bersalah Dan. Kenapa? Ya, waktu aku ditegur sama imam itu loh, aku dalam keadaan emosi, jadi gak sempat mendengarkan penjelasannya. Sepertinya dia juga ingin menyampaikan betapa pentingnya merapatkan barisan Dan. Ya sudahlah, itu sih masalah yang wajar. Yang penting sekarang kamu sudah tahu betapa pentingnya merapatkan barisan. Kamu harus melaksanakannya tuh. Ya. Mulai sekarang insya Allah aku akan melaksanakannya. Terima kasih ya Dan. Oke. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah sob kalian. Dan salah seorang di antara kami menempelkan bahunya dengan bahu teman di sampingnya, serta kakinya dengan kaki temannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki dalam sob adalah sunnah yang dikerjakan oleh para sahabat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah maksud dari menegakkan sob dan meluruskannya. Pesan ini dihadirkan oleh Radio Al-Salah 95,7 FM. Santun menyapa, ilmiah berbicara.